Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan adab dan akhlak berikutnya, yakni permasalahan al-ilm, permasalahan ilmu. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, qad amara Allahu bi ta'allumi jami'il ulumin nafi'ah la siyama ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal kitabi wal hikmah alladhi yajma'u kulla ilmin nafi'in. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk mempelajari seluruh ilmu-ilmu yang bermanfaat, terlebih lagi ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Al-Hikmah yakni As-Sunnah, ini yang dimaksud ilmu syariat ini. Alladhi yajma'u kulla ilmin nafi'in, dimana ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpun seluruh ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya, kalau dimutlakkan penyebutan ilmu, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, tidak lain yang dimaksud adalah ilmu syariat, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan perintah untuk mempelajari ilmu, telah datang dalam kitabullah, demikian pula dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum wa man yataharra al-khaira yu'tahu wa man yattaqi syarra yuqahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan ta'allum, dengan belajar. Lafaz ta'allum ya mengikuti wazan tafa'ala yang menunjukkan di situ ada tadarruj, ini tahapan. Bahwa ilmu dipelajari dengan bertahap yang butuh padanya kesabaran. Oleh karenanya tidak bisa yang namanya ilmu itu didapatkan serta-merta begitu saja. Sebagian salaf menyatakan, man akhadha al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang ingin mengambil ilmu secara sekaligus, maka ilmu itu akan pergi darinya juga sekaligus. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya sifat hilm, sifat sabar, teliti, tidak terburu-buru, itu butuh ya, untuk dilatih. At-tahallum, melatih diri untuk memiliki sifat hati-hati, sabar, tidak terburu-buru. Kata Nabi, "Wa man yataharral khaira yu'tahu." Siapa yang betul-betul mencari perkara yang baik, niscaya dia akan diberi. Wa man yattaqi syarra yuqahu. Dan barang siapa menjaga diri dari kejelekan, niscaya dia akan dijaga. Hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa amara bisu'ali ahli al-ilm liman lam ya'lam. Demikian pula Allah telah memerintahkan untuk bertanya kepada ahlul ilm bagi siapa saja yang tidak mengerti. Allah nyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semua kepada ahlul dzikr, ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui. Wa akhbara bi rif'atihim fid dunya wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan akan ketinggian mereka, yakni para ulama ahlul ilm, baik di dunia maupun di akhirat. Wa annahum sadatul khalqi fi dunyahum wa ukhrahum. Dan bahasanya mereka adalah pimpinan-pimpinan makhluk, baik di dunianya mereka maupun di akhiratnya. Wa a'immatuhum alladzina bihim yaqtadun. Dan mereka, yakni para ulama, adalah imam-imam bagi makhluk, bagi manusia, yang kepada mereka ya manusia mencontoh, meneladani. Wa ala atharihim yahtadun. Dan di atas asar-asar jejak-jejak mereka, manusia pun menjadikannya sebagai petunjuk. Wa ala tariqatihim yaslukun. Dan di atas tariqah, yakni jalan mereka, ya manusia pun mengikuti untuk berjalan. Ini kemuliaan para ulama fid dunya wal akhirah. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu sekian derajat di antara mereka, orang-orang yang beriman yang tidak diberikan ya kelebihan ilmu dibandingkan yang lainnya. Ya, ketinggian mereka, ketinggian di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana dikatakan di sini bahwa mereka lah imam-imam, pimpinan-pimpinan manusia yang sesungguhnya. Ya, terkhusus ya dari kalangan para nabi dan para rasul, karena mereka lah orang-orang yang tertinggi dari derajat manusia dikarenakan keilmuan mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang bagaimana mereka menjadi imam-imam di tengah manusia, di mana mereka mencapai itu semua dengan kesabaran dan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari sebagian mereka sebagai a'immah, sebagai imam-imam, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan bimbingan, petunjuk dengan agama kami. Kapan mereka menjadi a'immah, menjadi imam-imam bagi manusia? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar, sabar di dalam upaya untuk menuntut ilmu. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami betul-betul yakin, tidak ada keraguan. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah beliau menyatakan dengan ayat ini, bis-sabri wal yakin tunalu al-imamatu fid-din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka akan diraih keimaman, kepemimpinan di dalam agama ini. Ini dua syarat yang tidaklah seorang berupaya untuk mencapainya, ya, adanya kesabaran, adanya keyakinan bahwa ilmu adalah perkara yang akan mengangkat derajat pemiliknya di dunia wal akhirah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya imamah, yakni kepemimpinan di dalam agama ini. Dan itulah hakikat imam yang sesungguhnya. Kemudian dikatakan fal ilmu yaqsuru at-ta'biru an kunhi fadlihi wa uluwi martabatihi. Dan ilmu adalah perkara yang at-ta'bir, yakni pengungkapan, itu tidak mampu, yaksur, ya, tidak mampu untuk bisa, ya, membeberkan tentang hakikat keutamaannya, yakni secara betul-betul mencakup seluruhnya. Demikian pula dari sisi ketinggian martabatnya. Maka dari itu, ya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Miftah dari Sa'adah, ketika beliau menyebutkan tentang fadl ilmu, ya, wa syarafi, ya, keutamaan ilmu dan kemuliaannya, yang beliau sebutkan, ya, di situ lebih dari 100, ya, poin, ya. Itu baru sebagian di antara sekian banyak keutamaan ilmu yang sebagaimana digambarkan oleh Al-Imam Sa'di di sini, ya, bahwa pengungkapan untuk bisa membeberkan keutamaan dan ketinggian martabat ilmu ini tidak akan bisa mampu untuk merincikannya. Wa yakfi fi hadza, dan cukuplah, ya, dalam perkara ini, anna jami'al aqwali wal af'ali wal iradati, bahwa seluruh ucapan, perbuatan dan keinginan-keinginan, niat-niat, mutawakkifatun fi sihhatiha wa fasadiha wa kamaliha wa naqsiha wa fi jami'i sifatiha 'ala al-'ilm. Bahasanya seluruh perkara tadi, yakni ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, niat-niat, dari sisi sahnya atau rusaknya, sempurna atau kurangnya, dan pada seluruh sifat-sifatnya, itu semuanya kembali bergantungnya kepada ilmu. Ya, untuk benarnya ucapan seseorang, itu harus dia mengerti tentang ilmu. Apakah ucapan yang dia ucapkan ini sesuatu yang benar, yang akan datangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala ataukah sebaliknya. Demikian juga perbuatan-perbuatan. Apakah yang dia lakukan itu sesuatu yang benar atau sebaliknya sesuatu yang salah, diketahui dengan ilmu. Demikian juga masalah niat. Apakah dia betul-betul ikhlas di dalam niat melakukan apa yang dia lakukan ataukah tidak, itu juga diketahui dengan ilmu. Kemudian kata beliau selanjutnya, ma hakama bihi al-ilmu min dzalika fa huwa kama qal. Maka apa yang ilmu menghukuminya dari perkara-perkara tersebut, ya, fa huwa kama qala. Maka ya keadaannya sebagaimana yang dinyatakan oleh ilmu itu. Inilah ya yang menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan ilmu. Bahwa ilmulah yang menjadi hakim. Adapun selainnya mahkumun alaih. Ya, perkara yang dihukumi. Kemudian wa innal ilma nurun lissuduri wa hayatun lilqulubi. Dan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya bagi dada, yakni yang akan menerangi dada manusia. Ya, yang menjadi dengannya seorang hamba dalam menjalani kehidupan ini jelas terang baginya. Sebagaimana mata ketika ada cahaya bisa melihat dan membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang pantas untuk ditempuh, mana yang tidak. Demikian keadaan ilmu. Kemudian wahayatun lil qulubi. Dan bahasanya ilmu ini, yakni ilmu syariat ini merupakan sumber kehidupan bagi kalbu, bagi hati. Yang menunjukkan jika seorang hamba terhalang dari ilmu yang dibawa oleh para rasul, mereka adalah makhluk-makhluk yang jasadnya hidup, ya, namun keadaan hati mereka mati. Sehingga jika kita mengetahui bahwa ilmu syariat ini adalah sumber bagi kehidupan hati, jika kita mengetahui hal yang demikian, maka tentu kita akan bersemangat, ya, di dalam mengupayakan bagaimana untuk hati kita itu betul-betul hidup dan sehat. Yang itu semua tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu syariat. Bihi yu'arafullah. Dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dikenal. Wabihi yu'badu. Dan dengan ilmu ini pula dia diibadahi. Wabihi yu'raful halalu minal haram. Dan dengan ilmu ini pula diketahui perkara yang halal dari perkara yang haram. Wattayru minal khabith. Dan diketahui perkara yang baik dari perkara yang jelek. Wabihi yumayyazu bainal abrari wal fujjar. Nah, dengan ilmu ini pula, dengan ilmu syariat, dibedakan antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat. Wa ahlul jannati wa ahlun nar. Dan dengan ilmu ini pula, ya, dibedakan antara siapa yang akan menjadi penghuni jannah dan penghuni neraka. Dari sini kita mengetahui bahwa ilmu syariat, ya, betul-betul menjadi penerang bagi seorang hamba, ya, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yang dengannya terbedakan, ya, dengannya terbedakan mana jalan yang semestinya dia tempuh yang akan menyampaikan kepada kebahagiaan dan mana jalan yang harus dijauhi yang akan menjerumuskan ke dalam kesengsaraan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tidaklah suatu kaum, sekelompok manusia berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yakni masjid-masjid kaum muslimin, yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, wa yatadarusunahu fima bainahum, saling mempelajari di antara mereka, mengajarkan dan diajarkan. Ya. Di sini menunjukkan bagaimana keutamaan majelis ilmu, terkhusus ya ketika diadakan di masjid-masjid kaum muslimin. Tidaklah suatu kaum dalam keadaan demikian illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenteraman, ya, sesuatu yang menjadi tujuan manusia dengan beragam keadaan mereka. Dan ketenteraman yang hakiki adalah ketenteraman yang didapatkan di majelis ilmu. Maka dari itu, sampai-sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, beliau menyatakan, "Lau ya'lamu al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi yani minas sakinah la jaladuna bisuyufihim." Andai mereka para raja dan para pangeran, para putra raja mengetahui keadaan yang kami berada di dalamnya, yakni dari ketentraman di majelis ilmu, andai ketenangan ini diketahui oleh mereka, mereka akan berusaha untuk mewujudkan ketenangan dengan perkara-perkara duniawiyah yang itu tidak akan bisa menyampaikan kepada ketenangan yang hakiki. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tentu mereka akan memukuli kita dengan pedang-pedang mereka, yakni untuk mengambil alih ketenangan yang kita dapatkan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ghasyiyatuhumur rahmah." Niscaya mereka akan diliputi dengan rahmah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini ketenangan di dalam majelis ilmu. Wahafathumul malaikah, dan malaikat pun akan mengitari mereka, menunjukkan keberkahan yang ada pada mereka. Ya, sebagaimana Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan, tidaklah suatu waktu atau sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa pada malaikat itu berada padanya, kecuali menunjukkan keberkahan waktu atau tempat tersebut. Makanya kenapa ya Lailatul Qadar di antara keutamaannya, karena di malam itu para malaikat turun. Ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk di rumah kita ada gambar makhluk hidup dan ada anjing? Karena dua perkara ini yang menghalangi malaikat untuk masuk ke rumah-rumah kita. Sehingga ketika malaikat tidak masuk ke sebuah rumah, menunjukkan tercabutnya keberkahan dari rumah itu, betapapun mewahnya rumah tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Bagaimana seorang hamba dengan sebab duduknya di majelis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala memuji-mujinya di hadapan para malaikatnya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memuji, maka sungguh pujian itu adalah perkara yang sangat besar manfaatnya bagi seorang hamba. Beda dengan pujian dari makhluk terhadap makhluk yang terkadang justru mencelakakan makhluk itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapapun yang menempuh suatu jalan yang betul-betul dia menempuhnya untuk mendapatkan ilmu, baik itu jalan yang hissi yang maknawi, ya, yang hissi yakni jalan yang ditapaki dengan kaki kita ataupun dengan kendaraan kita, jalan yang maknawi seluruh perangkat yang kita upayakan untuk bisa mendapatkan ilmu, pena, kertas, ya, ataupun sarana yang lainnya. Seorang jika menempuh itu semua untuk mendapatkan ilmu, iltimas, yakni kesungguhan untuk mencarinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dengan apa yang dia tempuh tersebut jalan menuju jannah. Sebagaimana diterangkan di sini, karena dengan itulah, ya, dia mengetahui jalan yang baik yang akan menyampaikan kepada kebahagiaan, dan sebaliknya jalan yang akan menyengsarakan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesungguhan kepada kita semua, ya, di dalam upaya untuk mendapatkan ilmu syariat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi sebab kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.